Yayo nangasoki utomboki matata Ezala katango nyoso benda bikae Meka kotu nalika mboli boso yosika Poko swana nalibala ele kimbekae Naipe moto makasi babenga ningalibala Na mesene kimala munanda kwa nono Mosala na kosala na zuata falanga Na kokite chance kimanzoto Mabea ninyo na sala kianzambe Okwa misanga mwasi ya moto nyoso Mosala na kosala ekwa misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Mabea ninyo na sala kianzambe Okwa misanga, mwasi ya moto nyoso Musala na kosala, ekwa misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Mabea nini na sala yo papa Usabotanga boye Mabea ninyo, na sala kianzambe Okwa misanga, mwasi ya moto nyoso Musala na kosala, ekwa misanga izoba Natonda solo basusi na motema na baye Menga, menga, menga, menga, oya bila Kimenga ye, oya filo Mboka kini molunge Woko pesa njoto nalisuma Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalibabe ya pamba Yeba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Ngoo senyo Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalisuma Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Kina nini oyako wande Oyako wande Woko kota maki ya pamba Maki ya pamba Nako sala nyoso oyo eko kie Awi Ako kokate, ako mekate, ako banga wakambo Ngoo senyo Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalisuma Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalibabe ya pamba Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Tika na zonga mboka Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalisuma Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba Kina nini oyako wande Woko kota maki ya pamba Maki ya pamba Nako sala nyuso oyo eko kie Ako kokate, ako mekate, ako banga wakambo Oh, senyo Zonga mboka kini molunge Woko pesa njoto nalisuma Keba kini e dangerous Woko kota maki ya pamba solo kele. Oh, God.